dibuat harapan pasti pasti karena perjudian berdukunan ramai menyesatkan yang beriman bisa jadi buta apalagi yang awam yang menang bisa menjadi jahat apalagi yang kalah yang kaya bisa jadi melarat apalagi yang miskin yang senang bisa jadi sengsara apalagi yang susah uang judi lagi tiada bisa berhenti.